Hari demi hari pun silih berganti, masih ku genggam sebuah rindu. Mungkin esok ada ceria bagiku, mungkin masih ada ceria untukmu. Kenangan yang lalu kita masih lekat dalam ingatanku. Senja itu cinta, cinta yang bersemi dan terucap kata saling bernyanyi. Ku ingat tanda mata yang kau berikan sekutu. Masih lekat dalam ingatanku. Senja itu cinta, cinta yang bersemi dan terucap kata, oh saling bernyanyi.